Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Rabu 3 Maret 2022, dibacakan oleh saya Ilham dan Tia Andalusia. Polda tetapkan 7 tersangka kasus korupsi beasiswa, tak ada mahasiswa dan anggota DPRA. Jalan nasional di Losmawe rusak parah, sepekan lebih 10 kali terjadi kecelakaan. Lagi-lagi polisi di Bener Meriah tangkap pelaku sabu, amankan 0,50 gram sabu. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Losor 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Besar akan menertibkan mobil barang jenis truk Colt Diesel atau Tronton yang melakukan aktivitas bongkar muat barang di lintasan jalan kereta api Lama Lambaru. Penertiban juga akan dilakukan terhadap mobil barang yang bongkar muat di ruas jalan masuk Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Menurut Kasatpol PP Aceh Besar Muhajir bahwa untuk aktivitas bongkar muat barang kendaraan roda 4, roda 6, dan sejenis truk Colt Diesel atau Tronton sudah disediakan di terminal mobil barang di Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Muhajir mengimbau kepada pemilik atau pengusaha angkutan kendaraan bongkar muat barang agar mengikuti ketentuan tersebut. Sederalun, Polda Aceh akhirnya menetapkan tersangka kasus korupsi beasiswa tahun 2017 melalui gelar perkara pada Selasa kemarin di Mapolda Aceh. Berdasarkan hasil gelar perkara dan nama-nama inisial yang dikirimkan ke redaksi serambinews.com, tidak ada nama dari unsur mahasiswa dan anggota DPRA yang menjadi tersangka. Direskrimsus Polda Aceh Kombes Sony Sonjaya melalui Kabid Humas Kombes Winardi menyampaikan bahwa di dalam gelar perkara, 7 orang dinilai memenuhi unsur untuk dijadikan tersangka atas kasus korupsi dana pendidikan tersebut. Pihak kepolisian juga sudah melaporkan gelar perkara penetapan tersangka tersebut baik ke Bareskrim Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Winardi yang dikonfirmasi serambinews.com Rabu pagi tadi membenarkan bahwa tidak ada tersangka dari unsur anggota DPRA. Sedangkan dari kalangan mahasiswa, pihaknya saat ini masih membuka posko pengembalian kerugian negara di Mapolda Aceh. Sederalun, 2 bocah asal Aceh Besar berusia 4 dan 7 tahun saat ini menjalani perawatan Respiratory Intensive Care Unit atau RICU atau RICU, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh akibat terpapar COVID-19. Direktur RSUZA Banda Aceh, Dr. Isra Firmansyah SPA mengatakan, saat ini ada 5 pasien COVID-19 yang dirawat di ruang RICU Rumah Sakit Pemerintah Aceh tersebut. 2 bocah yang terpapar COVID-19 dan sedang dirawat di RICU RSUZA itu merupakan warga yang belum mendapat vaksinasi. Hal itu diketahui dari keterangan orang tuanya. Karena serangan virus corona tidak memandang usia, Dr. Isra mengingatkan para orang tua yang anak belum divaksin agar segera membawa ke tempat-tempat yang menggelar vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Aceh, Dr. Hanif mengatakan, persentase angka vaksin anak di Aceh masih rendah. Hanif juga berharap bagi yang belum melaksanakan vaksin dosis 2 agar segera vaksin. Begitu juga yang dosis 2 untuk segera melanjutkan vaksin booster. Sederalun, Jalan Nasional Lintas Medan Banda Aceh, tepatnya di kawasan Sawang Kupula Cunda, Kecamatan Muara II, Kota Losmawe, rusak parah. Akibat kondisi ini, maka kerap terjadi kecelakaan, terutama bagi para pengguna sepeda motor. Ricky Wahyudi, pekerja di showroom mobil yang terletak tepat di depan kawasan jalan rusak tersebut, Rabu pagi tadi menyebutkan bahwa di lokasi itu kerap tergenang air. Sehubungan saluran di tepi jalan tidak berfungsi maksimal. Jadi akibat jalan kerap tergenang, maka membuat jalan pun rusak parah. Diperkirakan dalam sepekan ini lebih 10 kali sudah terjadi kecelakaan berupa sepeda motor jatuh akibat terperosok lubang yang menyebabkan pengendaranya luka. Untuk sementara, warga setempat meletakkan ban bekas di lokasi lubang untuk menjadi rambu atau tanda, dengan harapan tidak ada lagi pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan. Syederalun, Satuan Reserse Narkoba Polres Bener Meriah kembali mengamankan salah seorang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kabupaten setempat. Terduga pelaku yang diamankan dalam operasi antik Selawah 1 2022 berinisial H, 33 tahun, warga Kenawat Redelong, Kecamatan Bukit, Bener Meriah. Kapolres Bener Meriah AKBP Agung Surya Prabowo melalui Kasatres Narkoba dalam keterangan yang diterima Serambi FM Rabu hari ini mengatakan bahwa H, 33 tahun, ditangkap di Kampung Wih Pongas, Kecamatan Bukit, Selasa kemarin sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, bersama terduga pelaku ikut diamankan barang bukti 2 paket diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram. Saat diamankan, terduga pelaku mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya. Selain 2 paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya seperti dompet, handphone Android, 1 unit sepeda motor, alat hisap atau bong yang terbuat dari botol minuman plastik lengkap dengan kaca pirek dan pipet. Terduga pelaku ditangkap berawal dari informasi masyarakat di mana di Kampung Weh Pongas acap kali digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, rangkaian kegiatan dalam presidensi G20 Indonesia 2022 terdiri dari 184 event kegiatan utama, diantaranya KTT, pertemuan tingkat menteri, gubernur bank sentral, Sherpa deputis, working group, dan engagement group. Dan sekitar 254 side event dan route to G20 yang diselenggarakan di sekitar 25 lokasi di seluruh Indonesia. Berbagai rangkaian kegiatan ini sangat membutuhkan dukungan penyediaan listrik dari PLN dalam penyelenggaraan seluruh acara presidensi G20. PT PLN Persero terus berkomitmen untuk memasok listrik ramah lingkungan dalam mendukung seluruh rangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia. Komitmen PT PLN Persero untuk mendorong penggunaan energi baru terbarukan tidak hanya dengan melakukan transisi energi pada pembangkit listrik besar, namun juga dengan membangun pembangkit listrik ramah lingkungan di lokasi-lokasi terpencil untuk menggantikan penggunaan genset berbahan bakar diesel yang dipakai oleh masyarakat. Perubahan ini dapat kita lihat dengan dimanfaatkannya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di pulau-pulau kecil di kawasan sekitar Labuan Bajo, seperti PLTS di Pulau Mesah dan PLTS di Pulau Papagarang. Dalam kunjungannya ke PLTS di Pulau Mesah dan PLTS di Pulau Papagarang pada Senin 28 Februari, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mogiarso bersama CEO Sherpa Indonesia mengapresiasi upaya nyata PLN. Pada kesempatan itu, Susi Wijono Mogiarso selaku Ketua Sekretaris Gabungan Bidang Sherpa Track and Finance Track Panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia melakukan peninjauan kesiapan PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik di kawasan Labuan Bajo untuk menyukseskan penyelenggaraan rangkaian acara Presidensi G20. Tak hanya untuk mendukung perhelatan Presidensi G20 saja, ternyata PLN juga memanfaatkan penggunaan EBT untuk melistriki masyarakat di wilayah terisolir di sekitar kawasan Labuan Bajo. Dengan masuknya listrik ke pulau-pulau terpencil, terbukti dapat mendorong produktivitas dan perekonomian masyarakat setempat. Syederalun, usul penundaan pemilihan umum 2024 dinilai inkonstitusional dan merampas hak kedaulatan rakyat. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Kahfi Adlan yang juga anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif selama 5 tahun dan mengamanatkan penyelenggaraan pemilu tiap 5 tahun sekali. Secara fundamental, wacana penundaan pemilu 2024 inkonstitusional melecehkan konstitusi dan merampas hak rakyat. Peneliti Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Delia Widianti, juga mengatakan bahwa koalisi meminta seluruh partai politik konsisten menjalankan amanat konstitusi. Koalisi juga mengingatkan partai politik konsisten pada keputusan yang telah dibuat DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu bahwa pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Usulan penundaan pemilu juga pertama kali dilontarkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Usulan itu kemudian didukung Partai Golkar dan PAN, yang terkini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menolak penundaan pemilu. Sederalun, menurut laporan aktivis dan media lokal, pasukan Israel menahan sedikitnya 20 warga Palestina dan menyerang jamaah yang berkumpul untuk merayakan Hari Raya Isra Miraj pada Senin kemarin di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Sebanyak 14 warga Palestina terluka, termasuk seorang anak, dan 4 orang dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Menurut pengumuman Bulan Sabit Merah Palestina pada Senin malam kemarin, sebanyak 14 warga Palestina terluka, termasuk seorang anak, dan 4 orang dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Video yang dibagikan oleh warga Palestina di media sosial menunjukkan pasukan Israel melemparkan gas air mata dan granat kejut ke kerumunan jamaah, di mana terdapat banyak anak-anak dan bayi yang memicu kepanikan. Pemukiman Israel secara rutin masuk ke kompleks selama sholat Jumat untuk menyerang masjid dan umat dengan persetujuan diam-diam dari pasukan Israel yang ditempatkan di dekat masjid. Pada tahun lalu, kompleks itu digerebek oleh lebih dari 34.500 orang Israel. Menurut Kementerian Wakaf Palestina, otoritas yang bertanggung jawab atas tempat-tempat suci Palestina. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 3 Maret 2022. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syederalun, wassalam.